السلام عليكم أما بعد قال ابن عوض رحمه الله pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pembahasan yang pertama al-mabhadul awal dari muqaddimah kitab at-tafsir wal mufassirun, yaitu pembahasan tentang makna daripada tafsir lughah dan istilahan, dan juga at-ta'wil lughah dan istilahan. Dan kita juga membahas al-farqu bainahuma, perbedaan antara tafsir dengan ta'wil. Kita juga kemarin sedikit membahas pembahasan yang kedua dari muqaddimah al-mabhadul tsani yang berkaitan tentang tafsir Al-Qur'an bi ghairi lughati atau at-turjumah lil-Qur'an, turjumatun harfiyah wa turjumatun tafsiriyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas makna daripada masing-masing dari macam-macam turjumah. Ada yang namanya turjumatun harfiyatun, ada juga yang namanya turjumatun tafsiriyatun ma'nawiyah. Dua pembagian ini diambil dari makna turjumah itu sendiri, ditinjau dari bahasa Arab. Dikarenakan makna daripada turjumah dalam bahasa Arab itu ada dua. Mayadzurlana maknayai, dua makna untuk turjumah bin nazar ila lughatil arabiyyah, bila ditinjau dari segi bahasa Arab. Ada dua makna yang kemudian diambil istimbat daripadanya. Turjumah ada dua, harfiyah, tafsiriyah, ma'nawiyah. Ada peserta yang belum pernah ditanya sih loh. Baik, yang di belakangnya Abu Akbar. Ayo, masuk. Zira al-Haq. Insyaallah. Asli namanya. Asli. Ayo, tafadhal. Sebutkan dua makna daripada turjumah menurut bahasa Arab. Kamu tahu lah. Susunan asal bahasa aslinya, seperti wada'u radifin maka naradifin min lughatin wahidah, meletakkan satu bahasa pada bahasa yang lain, yakni sinonim yang sama, min lughatin wahidah, dari satu bahasa. Kemudian mana yang kedua, syarhul kalam wa bayanu ma'nahu, menjelaskan makna sebuah kalam. Ini yang kedua. Dari situ diambil istimbab bahwasanya yang namanya turjumah itu ada dua. Ada turjumatun harfiyatun, ada turjumatun ma'nawiyah tafsiriyah. Waqad taqaddam. Sekarang kita masuk pada pembahasan untuk masing-masing ini. Turjumah harfiyah, apa itu? Turjumah tafsiriyah, ma'nawiyah, apa itu? Kemudian baru dibahas tentang mana dari dua macam ini yang masuk dalam pembahasan tafsir. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah ta'ala, at-turjumatul harfiyyatu lil-Qur'an terjemah harfiah untuk Al-Quran. Imma an takuna turjumatan bil mithl wa imma an takuna turjumatan bi ghairil mithl. Terjemah harfiah untuk Al-Quran ada dua. Bisa terjemah harfiah bil mithl, yakni yang semisal, atau terjemah bi ghairil mithl. Sekarang beliau bahas. Beliau bawakan dua jenis terjemah harfiah. Jadi terjemah harfiah itu ada dua. Ada dua. Ada terjemahun harfiyatun bil mithli, ada terjemahun harfiyatun bi ghairil mithl. Apa itu? Beliau bawakan. Amma terjemahul harfiyatu bil mithl, adapun terjemah harfiah bil mithl, fa ma'naha, maknanya adalah ayyutarjama nazamul qur'ani, ayyutarjama nazamul qur'ani bi lughatin ukhra tuhakihi hadwan bi hadwin. Yang namanya terjemah harfiah bil mithl itu adalah susunan Al-Qur'an, nazaman Al-Qur'an itu diterjemahkan dengan bahasa yang lain, tuhakihi hadwan bi hadwin. Dan bahasa yang lain tadi itu menghikayatkan tentang Al-Quran harfan di harfin, per huruf. Tuhakihi, tuhakihi, ini bentuk fi'il, sifat fi'il, al-mudhari, yattasilu bi dhamir, dhamir al-nasab, al-rabak, nasab, tuhakihi, ha, di situ kembali kepada Al-Quran. Ay tuhaki hadihil lughah Al-Quran, yakni bahasa yang lain ini itu menghikayatkan Al-Quran hadwan bihadwin, ay harfan bihadwin, per kalimat. Jadi Al-Quran tadi, susunan Al-Quran tadi itu diterjemahkan dengan bahasa yang lain per kalimat. Kalimat ini terjemahnya demikian, kalimat ini terjemahnya demikian, wahakada ila akhirnya. Ini namanya terjemah harfiah bil mithl. Bihaitu, ini bentuknya, yakni tahillu mufradatu turjumati mahalla mufradati, yaitu mufradat bahasa tadi, mufradat terjemahannya itu menempati mufradat Al-Quran. Wa uslubuha mahalla uslubihi, dan gaya bahasa tadi itu menempati gaya bahasa Al-Quran. Jadi betul-betul diperhatikan susunan Al-Quran tadi. Ini namanya terjumatun harfiyatun bil mithl, yakni mufradatnya disamakan, mufradat ini terjemahannya ini, uslubnya disamakan. Kalau kalimat ini gaya bahasanya seperti ini, maka terjemahnya juga gaya bahasanya seperti ini pula. Disamakan, betul-betul hawwan bi hawwin, harfan bi harfin, kalimatan bi kalimat, syibran bi syibrin, zira'an bi zira'in. Maksud, hanya betul-betul diterjemahkan pelak bahasa sini. Betul-betul sama, uslubnya disamakan, gaya bahasanya disamakan, mufradatnya juga disamakan. Hatta, sampai pada tingkat hatta di sini memiliki makna al-ghaya, yani sampai pada tingkat tatahammalu at-turjumatu ma tahammalahu nazamul asl minal ma'anil muqayyadati bikaifiyatihal balaghiyyati wa ahkamiha at-tashri'iyyati, sampai pada tingkat bahasa terjemah tadi itu mencakup, ya, mencakup apa yang dicakup oleh susunan bahasa aslinya berupa makna-makna balaghiyah, makna-makna bahasa, dan juga hukum-hukum syariatnya, yakni betul-betul disamakan dari segi makna balaghahnya, dan juga dari segi ahkam syariatnya. Sama maksudnya. Jadi bahasa Al-Quran itu kan menempati tingkatan bahasa tertinggi dalam bahasa Arab. Ini antum harus paham. Bahasa Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala bikin, Allah Taala betul-betul menata bahasa Al-Quran, dan tidak ada bahasa satupun di dunia ini yang bisa menyainginya. Hatta asy'arul Arab, syair-syair Arab itu tidak bisa. Syair Arab kan dibagi empat, ya kan? Asy'arul Arab, syair Arab dibagi empat. Ada tabaqah jahiliyah, tabaqatul ulia, tabaqah zaman jahiliyah. Meskipun memang syair mereka itu kebanyakan yang masalah khamr, zina, wanita, tapi dipegangi hujjah, hujjatul lughah. Atau di zaman as-sabiqun al-awwalun min as-sahabah, itu juga demikian, bahasanya masih tinggi, masih kental. Yang dibawanya lagi generasi yang ketiga, tabaqatul salisah, dan ada juga yang tabaqatul rabi'ah. Yang tabaqatul rabi'ah adalah yang salisah. Yang salisah itu seperti farasidak, rasul farasidak. Ini sering dibawakan sama mereka, farasidak, nama penyair terkenal di zamannya, yang sempat bertemu dengan Hussein sebelum Hussein dipenggal di Karbala, yang sempat memberi nasihat kepada Hussein dengan gaya bahasa dia, tapi tidak dihiraukan sama Hussein, akhirnya dia terbunuh. Harus sedang. Yang tabaq rabi'ah ini seperti Abu Nawas, Rastum Abu Nawas, yang sering didengar Abu Nawas. Abu Nawas kalau dalam sejarahnya, wallahu a'lam, hidup di zaman khalifah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu termasuk khalifah Bani Abbasiyah, sejaman dengan Al-Qubal bin Iyad Harun Ar-Rasyid. Baik. Kalau tabaqah pertama, kedua, mutafaqun 'ala ihtijaj bihima. Kalau tabaqah ketiga, mutafaqun 'alaih wa rajih ihtijaj bihi. Tabaqah rabi'ah yaitu tabaqah Abu Nawas, laisa syubih, tidak dijadikan sebagai hujjah. Asy'ar yang empat ini itu tidak ada yang bisa menandingi ketinggian balaghahnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ada yang namanya al-iltifat. Tahu atau enggak tuh apa itu iltifat? Iltifat itu kalau bahasa Arab noleknya, terjemah harfiahnya itu nolek. Nanti antum akan dapatkan dalam kitab Usulun fi Tafsir nanti di bahasa Arab, pembicaraannya nanti sama Ustaz Afi insyaallah. Bahasa Al-Qur'an itu sangat tinggi. Terjemah harfiah bil misil seperti ini itu betul-betul memperhatikan nazoman dan susunan Al-Quran dari segi gaya bahasanya, mufrodatnya, sampai pada tingkat makna balaghahnya disamakan, hukum-hukum syariatnya juga disamakan. Jadi misalnya nazoman Al-Quran seperti ini, dari ayat sekian sampai sekian demikian, diterjemahkan dengan sama, mufrodatnya disamakan, mufrodat yang penggalan pertama itu seperti ini maknanya, uslubnya juga sama seperti ini, balaghahnya juga sama seperti ini, hukum syariatnya juga disamakan dalam terjemahnya. Ini namanya terjemahatun bil misil, yakni betul-betul diartikan secara letter like, hadwan bi hadwin, harfan bi harfin, kalimatan bi kalimatin. Mafhumi lahuna, pergambaran itu nanti akan disebutkan sama beliau contohnya. Baik. Wa hadza, sekarang belum mengomentari terjemah seperti ini. Wa hadza amrun ghairu mumkinin. Dan terjemah harfiah bil misil seperti ini itu tidak mungkin bin nisbati li kitabillahil aziz. Tidak mungkin kalau diterapkan pada Al-Qur'an Al-Karim. Tidak mungkin. Kenapa? Wa dzalika li'anna al-Qur'an nazala lighadbaini asasiyain. Dikarenakan Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dua tujuan yang besar. Dua tujuan inti diturunkannya Al-Qur'an. Dan terjemah harfiah tidak memenuhi dua tujuan ini. Apa itu? Awwaluhuma, tujuan yang pertama. Bisa antum baca awwaluhuma sebagai istinaf, atau antum baca awwalihima sebagai badal dari asasiyain. Lighadbain asasiyain. Awwaluhuma qauluhu ayatan dalatan ala sidqin nabi sallallahu alaihi wasallam fima yuballighuhu an rabbi. Yang namanya Al-Quran itu di dalamnya terdapat ayat yang menunjukkan akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya. Wadzalika biqaulihi mu'jizan lil bashar. Hal itu dikarenakan Al-Qur'an itu sebagai mukjizat bagi manusia. Mu'jiz a'jaza yu'jizu i'jazan mu'jiz. Mu'jiz kan sigat isim. Sigat isim fa'il mu'jiz. Dari wazan a'jaza af'ala yuf'il. Mu'jiz itu artinya ay ja'alahu da'ifan. Menjadikan yang lain itu lemah. Yakni bahasa Al-Quran itu melemahkan bahasa-bahasa yang lain. Sampai mereka itu tidak mampu menandingi bahasa Al-Quran. Ini namanya mukjizat. Yakni betul-betul bahasanya itu bikin orang lemes. Tidak mampu untuk menyamai bahasa Al-Quran. Demikian. La yaqdirun. Mereka orang-orang kafir Quraisy zaman jahiliyah ketika itu tidak mampu alal isyani bimislihi untuk mendatangkan ayat yang sama dengan Al-Qur'an. Walau istama al-insu wal jinnu ala dalik, meskipun seluruh manusia, seluruh bangsa jin, sastrawan dari kalangan manusia, sastrawan dari kalangan bangsa jin itu berkumpul untuk melakukan hal itu, tidak mampu. Fala yumkinu ta'diyatuhu biturjumati ittifaqan. Maka tidak mungkin perkara yang pertama ini bisa diwujudkan dengan turjumah harfiah secara kesepakatan. Nah, yang namanya Al-Quran itu balaghiyahnya tinggi, ghayatul balaghah, yang memiliki sifat al-i'jaz ayu'jizul ghayr an-tashbih bihi, yakni membuat orang lain itu tidak mampu untuk menyerupai Al-Quran. Dan di dalamnya terdapat hukum-hukum syariat. Dan juga Al-Quran itu diturunkan untuk menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Kalau seandainya Al-Quran tadi diterjemahkan dengan terjumatun harfiyatun bil mithil, tidak mungkin bisa seperti itu. Ya kan? Menyamai balaghahnya saja tidak mampu. Apalagi menyamai dalam hal ahkam syariatnya. Apalagi dalam hal menunjukkan kebenaran akan risalah yang dibawa oleh Rasul SAW. Tidak bisa. Paham ya? Ini sisi yang pertama. Jadi, turjumatun harfiyatun bil mithil, kalau diterapkan dalam Al-Quran untuk poin yang pertama ini, menunjukkan akan kejujuran risalah yang dibawa oleh Rasul, tidak bisa. Tidak bisa diterima. Maksudnya? Nah. Watanihuma. Atau watanihima. Yang kedua. Yang kedua ada apa ya ikhwan? Dengar Ahmad. Tanihima minain. Terlalu jauh. Yang kedua dari tujuan diturunkannya Al-Quran. Naam. Tayyib. La tusailun ikhwah, irji'u ila al-masjid. Yang kedua, yakni dari tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Beliau mengatakan, hidayatan atau hidayatun nasi lima fihi salahuhum fi dunyahum wa ukhrahum. Dikarenakan Al-Qur'an itu diturunkan sebagai hidayah, sebagai petunjuk untuk umat manusia yang menunjukkan mereka kepada kemaslahatan mereka di dunia dan di akhirat. Jadi Al-Quran ini diturunkan dalam rangka untuk memberikan petunjuk kepada mereka umat manusia, memberikan kemaslahatan kepada mereka, baik kemaslahatan yang sifatnya duniawi atau maslahatun ukhrawi di hari akhir mereka. Fadalika bistimbatil ahkam wal irsyadati minhu. Dan hal ini bisa tercapai, yakni Al-Quran dikatakan sebagai petunjuk untuk umat manusia dari sisi yang namanya Al-Quran itu bisa diambil istimbat hukumnya dan bisa diambil pengarahan dan petunjuknya. Ya kan? Seseorang itu ketika memahami sebuah ayat dalam Al-Quran, dia tahu kalau itu ayat menunjukkan akan nasihat menunjukkan akan perintah, menunjukkan akan larangan, yang itu semua adalah maslahat dengan cara dia istimbatul ahkam. Paham? Jadi ada istimbat hukum-hukum. Ini tujuan yang kedua. Yang pertama, dalatun ala sidqin nabi sallallahu alaihi wasallam fima yuballighuhu an rabbi. Yang kedua, hidayatun nas lima fihi salahuhum fi dunyahum wa ukhrahum. Kemudian dikatakan di sini, waqad qala al-mu'allifu kalamahu fi bayani hadha at-tawjih falyuraja' ilayh. Dan al-mu'allif yakni al-imam ad-doktor Muhammad bin Husain az-Zahabi, beliau berkomentar dengan komentar sangat panjang ketika menjelaskan dua perkara ini dalam kitabnya Al-Fasir wal-Mufassirun, maka tidak dicek di situ, juz yang pertama halaman 24 sampai 25 dibawakan sama beliau, masyaallah, amal ghadul awal bahwa qawluhu ila asal wa amal ghadul tsani bahwa qawluhu ila asal. Intinya beliau mengatakan wa mimma taqaddama yu'lam, dan dari penjelasan yang telah lewat diketahui, anna turjumat al-harfiyah lil-Quran, bahwasanya turjumah harfiah untuk Al-Quran la yumkinu an taquma maqam al-asl, tidak mungkin turjumah tadi menempati kedudukan aslinya yaitu Al-Quran fi tahsili kulli ma yuqsadu minhu, untuk meraih semua yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Jadi terjemah harfiah itu tidak bisa meraup, tidak bisa meraih, tidak bisa mencakup semua yang diinginkan oleh Al-Quran. Baik dari segi ma'ani balaghiyahnya, atau ahkam tasyri'iyahnya, atau istimbatul ahkam, atau istimbatul irsyadat, atau semisalnya. Tidak bisa. Tidak bisa menempati kedudukan dia. Lima yatarattabu 'alaiha min dhiya'il ghardil awwal bi-rimmatihi wa fawati syatrin min al-ghardis tsani. Hal itu dikarenakan yang namanya terjemah harfiyatun bil mithl itu menyia-nyiakan tujuan yang pertama dari tujuan diturunkannya Al-Qur'an, dan luput dari dia separuh dari tujuan yang kedua dari tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Wa ala kulli halin ana majna'u shukumullah turjumatun harfiyatun bil mithl, itu tidak bisa diterapkan dalam Al-Qur'an. Kalau modelnya seperti itu ya enggak bisa, harus habwan bi hadwin kalimatan diterjemahkan dengan kalimat yang lain, ma'ani balaghahnya disamakan, kalau ada hukum tasriyahnya juga disamakan. Wail akhiri, tidak bisa. Tidak mungkin. Dikarenakan apa? Al-Quran itu diturunkan sebagai mukjizat, membuat orang itu lemah. Kalau seandainya mungkin tujuan artinya diterapkan dalam Al-Quran, hilang satu tujuan. Berarti bukan mukjizat kalau begitu. Ya kan? Nah, baik. Sekarang belum membahas terjumatun harfiyyatun di ghairil mithil. Amma terjumatul harfiyyatu bi ghairil mithil. Adapun terjumah harfiyyah bi ghairil mithil, fama'naha, maknanya adalah ayyu tarjama nazamul qur'ani hawwan bi hawwin bi qadri taqatil mutarjimi wa ma tasi'uhu lughatuhu. Adapun terjemah harfiah bi ghairi mithl, maknanya adalah susunan Al-Qur'an itu diterjemahkan hadwan bi hadwin, kalimat demi kalimat, bi qadri taqatil mutarjim, disesuaikan dengan kemampuan sang penerjemah, wa ma tasi'uhu lughatuhu, dan disesuaikan dengan bahasa yang dia kuasai, yakni ala kadarnya lah. Memang diterjemahkan hadwan bi hadwin, kalimatan bi kalimatan, harfan bi harf, dira'an bi dira'an, bahakada memang diterjemahkan plek latar plek, tetapi sesuai dengan kemampuan dia, bi qadri taqatil mutarjim wa ma tasi'uhu lughatuh, sesuai dengan kemampuan dia dan kemampuan bahasa yang dia miliki. Kalau separuh ya separuh nanti terjemahannya, kalau lumayan ya lumayan nanti terjemahannya, bahakada. Wahada amrun mungkin, kata beliau, ini perkara yang mungkin terjadi. Wahwa injazati kalamil bashar la yajuzu binisbati li kitabillahil adzim. Meskipun yang seperti ini itu boleh bisa diterapkan dalam ucapan makhluk yang lain, manusia. Tetapi hal ini tidak diperbolehkan kalau dinisbahkan pada Al-Quran. Tidak bisa. Mafhum? Kalau bahasa orang, misal bahasa orang dia pakai bahasa Afrika, semunukulah bahasa Afrika, dia disumahkan dengan bahasa kita misalnya, sesuai dengan bahasa yang kita miliki, sesuai dengan kemampuan kita menangkap bahasa dia. Dia terjemahkan bihoirin yusil, yang per kalimat cuma yang sesuai kemampuan kita. Kadang ada yang dibuang, ada yang ditambahkan, ada yang dipelencengkan, ada yang gak ke atas, wahagian. Kalau untuk manusia mungkin boleh, tapi kalau untuk Al-Quran Al-Karim tidak bisa, tetap tidak bisa. Kenapa? Li'anna fihi min fa'ilihi ihdaran linazmil Quran. Dikarenakan kalau ini diterapkan pada Al-Quran, itu menyebabkan pelakunya itu terjerumus pada tindakan ihdaran linazmil Quran, menyanyiakan atau menghancurkan nazaman susunan Al-Quran. Wa ikhlalan bimaknahu, dan dia mengurangi maknanya. Wa intihakan lihurmatih, dan dia melakukan atau merobek-robek kehormatan Al-Quran. Fadlan an kaunihi fi'lan la tad'u ilaihi daruratun. Apalagi pekerjaan seperti ini itu tidak dibutuhkan. Jadi kalau dia yang namanya turjumatun harfiyatun bighairi mithil, yang disesuaikan dengan kemampuan seseorang, ya semampu dia. Kalau ada kalimat yang sekiranya dia tidak mampu untuk menerjemahkan, ya tidak diterjemahkan, diloncati. Kalau seandainya ada makna balago yang dia tidak paham, ya sudah, diloncati. Akhirnya terjadilah, makna balagonya pun hilang, makna yang sana pun copot, kehormatan Al-Quran pun tercabik-cabik, maknanya jadi rusak, enggak beres semua. Jadi enggak bisa. Mafhum? Apalagi pekerjaan seperti ini la tad'u ilaihi daruratun. Yakni sesuatu yang tidak dibutuhkan. Ya. Enggak dibutuhkan, tidak darurat. Nah. Baik, ini dua macam terjemah harfi. Ada terjemahun bil mithil, ada terjemahun dilal mithil. Kalau terjemahun bil mithil ini tidak bisa diterapkan dalam Al-Qur'an ittifaqan. Tetapi kalau terjemahun bighairi mithil ini mungkin untuk kalam makhluki, kalamul bashar, tetapi tidak mungkin untuk kalam Al-Qur'an. Sekarang beliau dudukkan permasalahannya. Manakah di antara terjemah ini, terjemahun harfiyatun bil mithil dengan terjemahun harfiyatun bighairi mithil, yang bisa diterapkan dalam tafsir? Beliau langsung membuat satu poin. Beliau langsung tujuh poin. Beliau mengatakan at-turjumatul harfiyatu laisat tafsiran lil Qur'an. Turjumah harfiyah itu bukan tafsir untuk Al-Qur'an. Fala sintaha. Mau turjumatul harfiyatun bil mithil atau bi ghairil mithil, kilahuma yantafiyan. Dua-duanya ditiadakan. Tidak bisa dijadikan sebagai tafsir untuk Al-Qur'an. Beliau mengatakan ittadha lana mimma sabaqa, telah lewat penjelasan dari apa yang telah lewat makna turjumatil harfiyyati bikismaiha. Makna untuk turjumah harfiyah dengan dua jenisnya, turjumatun harfiyyatun bil mithil wa turjumatun harfiyyatun bi ghairi mithil, telah lewat pembahasan. Wa aqalna dalila bima yunasibul maqama ala adami imkani turjumatil harfiyyati bil mithil. Dan kita sudah menunjukkan dalil yang sesuai dengan kondisi yang menunjukkan tidak mungkin kita menerapkan terjemah harfiah bil mithil untuk Al-Qur'an. Wa adami jawaz terjemah al-harfiah bi ghairi mithil wa in kanat mumkinatan. Dan kita sudah menunjukkan dalil yang menunjukkan tidak boleh kita menggunakan terjemah harfiah bi ghairi mithil untuk Al-Qur'an, meskipun dia mungkin terjadi untuk kalamul bashar. Jadi beliau sudah menjelaskan alasan-alasan, ya, argumentasi-argumentasi yang menunjukkan bahwasannya terjemah harfiah tidak bisa diterapkan dalam Al-Quran. Ya, dikarenakan apa? bertentangan dengan dua tujuan inti diturunkannya Al-Qur'an. Dalalatun 'ala sunnatin nabi wa hidayatan linnas lima fihi salahu. Ya kan? Bertentangan dua dengan dua perkara ini. Dan tujumatun harfiyatun bighairi mithl, beliau juga sebutkan alasannya kenapa tidak bisa digunakan dalam Al-Qur'an, dikarenakan pelakunya nanti bisa mencopot maknanya, ikhlalan bima'nahu wa ihdaran dalam Al-Qur'an, susunan Al-Qur'an nanti jadi rusak wa hakala. Mafhum? Demikian. Walakin baqiya ba'da dzalika hadha su'al. Tetapi setelah kita membahas panjang dengan pembahasan yang telah lewat, tinggal sisa satu pertanyaan. Apa itu? Halit turjumatul harfiyyatu bikismaiha ala fardhi imkaniha fil awal wa jawaziha fil tsani tusamma tafsiran lil Qur'an bi ghairi lughatihi aw la tadkhu tahta madat at-tafsir. Tinggal satu pertanyaan. Beliau sudah menyebutkan poinnya tuh ya. Turjumatul harfiyyatu laysa tafsiran lil Qur'an. Itu judulnya. Sudah jelas, tapi sekarang beliau ingin menjelaskan lebih rinci. Satu pertanyaan kata beliau, apakah terjemah harfiah dengan dua jenisnya, bil-mithil dengan bi-ghairi-mithil, ala fardhi imkaniha bil awal, kita anggap terjemah harfiah bil-mithil bolehlah, kita anggap boleh. Wa jawaziha fi tsani, dan kita anggap terjemah harfiah dan bi-ghairi-mithil juga boleh. Anggap dua-duanya boleh. Sekarang, apakah keduanya ini tusamma tafsiran lil Qur'an bi ghairi lughatihi, apakah disebut dengan tafsir untuk Al-Qur'an bi ghairi lughatihi ay bi ghairi lughatil Qur'an, apakah disebut sebagai tafsir tanpa menggunakan bahasa Al-Qur'an, aw la tadkhul tahta madadit tafsir, atau bahkan dua pembahasan ini tidak masuk dalam kategori tafsir? Ini pertanyaan dari beliau. Al-jawab fataqaddam al-tarjumatu harfiyyah laysa tafsiran lil Qur'an. Itulah. Tapi sekarang beliau ingin menunjukkan. Baik. Walil jawabi an hadza naqul. Untuk menjawab pertanyaan ini kita katakan, kata beliau, inna turjumatal harfiyyah bil mithl. Sesungguhnya turjumah harfiyyah bil mithl taqaddama lana, telah lewat penjelasannya, anna ma'naha, maknanya adalah turjumatu nazamil asli bilughatin ukhra tuhakihi hadwan bihadwin. Turjumah harfiyatun bil mithl itu adalah menerjemahkan susunan Al-Qur'an dengan bahasa yang lain, di mana bahasa yang lain itu menghikayatkan Al-Qur'an hadwan bihadwin, yakni kalimat per kalimat, letter like. Bihaitsu tahillu mufradatut turjumah mahalla mufradatil asl wa uslubuha mahalla uslubihi. Yakni dari sisi mufradat bahasa terjemahan tadi itu menempati mufradat bahasa Al-Qur'an. Uslub atau gaya bahasa terjemah itu meniru gaya bahasa Al-Qur'an. Hatta tatahammala at-turjumatu ma tahammalahu nazmul asl anil minal ma'anil balaghiyah wal ahkam at-tashri'iyah, sampai pada tingkat terjemah tadi itu mengandung, mencakup apa yang dicakup oleh susunan bahasa asalnya berupa makna-makna balaghah dan hukum-hukum syariat. Ini makna dari terjemah harfiah bil mithl telah lewat. Wa taqaddama lana aidan, dan telah lewat juga kata beliau, anna hadhihi turjumah binisbati lil Qur'an ghairu mukhtalifah, bahwasanya turjumah harfiah bil mithl kalau diterapkan dalam Al-Qur'an ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Wa ala fardhi imkaniha, sehingga beliau mengatakan kalau dikatakan mungkin, ya wislah ala fardh, kalau kita anggap mungkin, mungkin untuk Al-Qur'an, apa jawabannya? Fahiya laysat min qabili tafsirul Qur'an bi ghairi lughatihi. Yakni meskipun turjumatun harfiyyatun bil mithl bisa diterapkan dalam bahasa Al-Qur'an, beliau mengatakan turjumah seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai tafsir untuk Al-Qur'an bi ghairi lughatihi. Ai bi ghairi lughatil Qur'an. Maksud, tidak bisa. Meskipun bisa diterapkan untuk Al-Quran, bahasa Al-Quran secara umum, tetapi tidak bisa dikatakan sebagai tafsir untuk Al-Quran. Kenapa? Li'annaha Sekarang antum hormati baik-baik ucapan beliau. Ya, antum hormati baik-baik ucapan beliau. Li'annaha ibaratun an haikalil Qur'an bidzati. Dikarenakan dhamir ha kembalinya ke mana ya ikhwah? Kembali ke mana ya kana Abu Abdullah Syarif? Terjemah apa? Bilmithil yakinan au zonniyan au syakkan au wahiman yakinan. Di sini kembali kepada terjemah dan harfiah dan bilmithil. Lianna dikarenakan yang namanya terjemah harfiah bilmithil itu ibaratun an haikalil Qur'an bidzati. Itu adalah sebuah ungkapan yang menjelaskan tentang bentuk Al-Qur'an itu sendiri. Ya toh? Ya apa iya? Kalau antum melihat dan memahami makna terjemah artinya bil mitsal yang beliau bawakan, mesti antum katakan iya. Kenapa? Dikarenakan dia itu menerjemahkan hadwan bi hadwin. Makna balaghiyahnya disamakan, hukum syariatnya disamakan, mufradatnya disamakan, uslubnya disamakan, semua disamakan. Berarti menunjukkan ya Al-Qur'an itu sendiri. Paham? Cuma lain bahasa saja. Saya itu lah mana? Illa anna surah ikhtilafat bikhtilafin lughatain. Hanya saja yang berbeda itu perbedaan bahasa saja. Al-mutarjam minha wal-mutarjam ilaiha. Nah, apa maknanya? Ada al-mutarjam minha, ada al-mutarjam ilaiha. Ha yang pertama kembali kemana? Ha yang kedua kembali kemana? Baik, ayuhan nuhal, wahai para ahli nahu, irfa'u ru'usakum wa ajibu an hadhihi al-mas'alah. Baik, afiduni rahimakumullah. Baik, indah yang kenapa al-barat. Al-mutarjam minha wal-mutarjam ilaiha. Al-mutarjam minha itu yang mana? Al-mutarjam ilaiha itu yang mana? Irfa sautakum. Gimana? Al-mutarjam minha untuk yang untuk terjemah itu bilmithil. Kalau al-mutarjam ilaiha untuk bilmithil. Masya Allah, barakallahu fikum ala al-gharad. Kata ya nih, kita masih membahas tentang terjemah itu harfiah itu bilmithil. Jangan jauh-jauh. Hak di situ dhamirnya bukan dhamir, bukan dhamir sya'an. Kalau dhamir sya'an mungkin baliknya ke depan. Ini dhamir yang normal, kembali ke belakang. Yakni al-mutarjam minha ay al-mutarjam min lughatil asl wa huwa al-Qur'an. Wal mutarjam ilayha ay lughatun ukhra wa hiya harfiyatun. Maksudnya apa? Yakni sisi perbedaannya hanya sekedar bahasanya saja. Yang ini bahasa asli Al-Qur'an, yang ini bahasa yang lain. Gitu saja. Maksud? Baik. Wa ala hadza, maka atas dasar ini karena jina'atukumullah, fa abna'ul lughah al-mutarjam ilaiha, maka mereka-mereka yang memiliki bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan Al-Qur'an, yahtajuna ila tafsirihi. Itu butuh untuk menjelaskan bahasanya atau untuk menjelaskan Al-Qur'an. Wa bayani ma fihi min asrar wa ahkam, dia juga harus menjelaskan apa? Rahasia-rahasia dalam Al-Qur'an dan hukum-hukumnya juga. Kama yahtajul arabiyyu alladzi nazala bi lughatihi ila tafsiri. Sebagaimana orang Arab itu butuh dengan tafsir Al-Qur'an, meskipun memang Al-Qur'an itu turun dengan bahasa mereka. Wal kashfi an asrarihi wa ahkamihi, dan mereka juga butuh untuk menyingkap rahasia dan hukum Al-Qur'an. daruratan anna hadhihi tarjamata la syarha biha wala bayan. Dikarenakan terjemah seperti ini itu belum ada penjelasannya. Wa inna ma fiha ibdalu lafdin bi lafdin akhar yaqumu maqamahu. Dan dia hanya sekedar mengganti satu lafaz dengan lafaz yang lain yang kemudian posisinya menggantikan bahasa asli. Wa naqli ma'nal aql kama huwa min lughatin ila lughatin ukhra, dan menukilkan makna aslinya sebagaimana dia dipindah dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Ini sisinya. Antum paham yang dibawakan sama beliau? Paham tak? Ah, mayyaz habnya syahlana. Paham tak pak jelas sama kita? Di sini kan belum menyebutkan. Ya, ini belum menyebutkan. Anggap sajalah. Kalau seandainya tidak ada law-law, wal-law tafsah abwab syaitan, dan law itu membuka pintu celah syaitan. Ya wislah, misal kita dihadapkan dengan orang yang utul jadal, yang ngeyelan, alidil khasim. Nah, lidahnya itu tajam. Dikasih tahu, mungkin dia ahli bahasa, sastrawan bahasa Arab. Nah, lulusan STIBA misalnya. Yes, STIBA, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab. Mungkin dia dekan bahasa di jami'ah mungkin. Masya Allah, sangat balaghah, jangan khawatir. Mau kita balaghah yang mana? Hafal nahwu, mungkin ngajar tanpa kita pun bisa. Yakni betul-betul masalah bahan itu melontok di kepalanya. Mungkin bukan S3 lagi, mungkin S-teller. Sangat betul-betul teller. Dia menerapkan terjemah harfiah bil mithl dalam Al-Quran. Kita komentari, pak, tidak boleh pak. Terjumatun harfiyatun bil mithl untuk Al-Quran itu tidak boleh pak. Alasannya apa? Kita bawakan, itu menyalahi dua tujuan diturunkannya Al-Quran. Kalau terjumatun bil mithl itu nanti tidak menunjukkan akan kebenaran risalah Rasulullah SAW. Dan di dalamnya tidak ada petunjuk untuk umat manusia. Kenapa? Yang namanya Al-Quran itu turunnya untuk mukjizat. Kalau bisa ditandingi dengan bahasa sampaian ini pak, itu bukan mukjizat lagi namanya. Oh gitu kok. Lebih buktinya bisa kok. Ya wislah ala fardhu imkan. Tayyib, kalau kita katakan dia bisa. Tetapi itu bukan tidak bisa dikatakan sebagai tafsir atau penjelas untuk Al-Qur'an. Loh kenapa? Tayyib, as-su'al indaman. Loh kenapa? Wal jawab, tayyib, inna ka kana abul fatah. Fatahallahu lak. Dia akan abal fatah. Kalau itu dijawab, ditanya seperti itu. Oh, kenapa? Kok tidak bisa dikatakan sebagai tafsir dalam Quran? Itu Al-Quran sendiri. Antum ringkas ucapan beliau yang panjang tadi itu. Antum ringkas jadi satu jawaban singkat padat. Jawami ul kalim. Singkat padat. Singkat bahasa antum dan tajam. Sekali tebas. Kelengar. Uy. Tapi antum paham kan yang dibawakan semua list. Macam apa? Ibu ada apa sih? Terkadang memang ada orang itu faham. Dibawakan sebuah perkataan faham. Nyantol. Tapi ketika disuruh jelaskan, coba jelaskan lagi. A'id ilayya. Dikarenakan yang namanya ilmu itu ada yang namanya ilmu ta'bir. Rasul ilmu ta'bir. Ilmu ta'bir itu ilmu untuk bisa mengungkapkan sebuah pemahaman. Atau paham akan sesuatu kejadian, tinggal atau jelaskan kepada orang lain. Itu namanya ilmu ta'bir. Atau baca kalimat beliau, antum harus bisa mengungkapkan dengan bahasa antum. Gini loh pak. Nah, gimana? Wah, saya masih gampang sih pak. Tak perlu jalan dulu pak ya. Oh, jalan. Saya apa terusannya? Taib, Ibnu Ashab, para tulab-tulab ini. Abu Hafs Ibrahim. Kalau ditanya kenapa aku tidak bisa dikatakan sebagai tafsir untuk Al-Quran, coba jelaskan kepada saya. Tidak ada perbedaannya berarti ya. Berarti ini Al-Quran, itu juga Al-Quran. Oh beda, bedanya dari sisi? Lupa. Terus? Gitu aja. Oh gitu dong. Oh gitu. Baik. Tidak bisa dikatakan sebagai tafsir untuk Al-Quran. Kenapa? Dikarenakan yang namanya turjumatun harfiyatun bil mitsli itu pak, itu secara tidak langsung dia itu menjelaskan tentang bentuk Al-Quran itu sendiri, ya kan? Oh iya. Maka kalau dia memang betul-betul menjelaskan tentang bentuk Al-Quran sendiri, berarti butuh tafsirnya. Bapak belum menjelaskan tafsirnya. Mana hukum-hukumnya? Mana rahasia misteri di balik bahasa yang bapak terapkan? Belum kan? Iya ya, belum. Saya cuma menjemahkan saja kalau gitu. Oh iya betul berarti. Salah pak. Oh iya. Tobat, jelas sini ya. Perbedaannya hanya sekedar bahasa saja. Ikhtilaful lughatain. Perbedaan dua bahasa. Yang satu bahasanya bahasa Al-Quran, yang satunya bahasa orangnya. Ait lughatul mutarjim, bahasa penterjemahnya. Itu tak yang beda. Wa illa sama. Kenapa? Diterjemahkan bil-misil masalahnya. Harfan bi-harfin, kalimatan bi-kalimatin, harfan bi-harfin, syibrin bi-syibrin. Pokoknya sejengkal dicumakan terjemahkan, ziraan ziraan, bahagia dah, betul-betul mirip. Nah, maka tidak bisa dikatakan sebagai tafsir. Makanya beliau mengatakan an-na hadhihi turjumah la syarha fiha wa la bayan, tidak ada penjelasannya. Lawang hanya sekedar menyebutkan tentang haikal Al-Quran saja, tafsirnya belum, ahkamnya belum, asrarnya belum. Apa yang di sini? Tanya. Sekarang kita pindah dalam pembahasan di sini. Wa amma turjumah al-harfiyah bighairi mithl. Sekarang untuk terjemah harfiah bighairi mithl. Mungkin antum didatangi sama seseorang yang bahasanya itu yang pas-pasan lah. Mungkin belajar nahwunya baru sampai alfiyah, belum menyentuh balaghah. Sorofnya pun mungkin masih hafal istilah tasrifiyah yang kuning gitu. Kadangnya orang bangil. Itu tak saja. Wajan-wajannya pun ya alhamdulillah masuklah. Dia coba-coba pakai terjemah tu, artinya tu biro yang ni tu. Yang diterjemahkan haduan bihaduin, tetapi sesuai dengan kemampuannya. Lah sekarang, kalau seandainya hal itu boleh diterapkan untuk Al-Quran, kalau untuk kalam manusia, apa hukumnya? Boleh. Kalau untuk kalam ulasan mungkin, ya kan? Dikarenakan seseorang itu tidak mungkin bisa mencakup semua rangkaian bahasa seseorang. Seperti antum berbicara dengan orang lugo Ambon misalnya, dia pakai bahasa Ambon, atau terjemahkan dengan bahasa antum, tidak mungkin semuanya sama, ya kan? Sekarang terjemah dengan harfiah pun digolong ini dulu. Belum mengatakan. Fakat takat damalan, terlewat penjelasannya. Anna maknaha, maknanya adalah terjemah tu nazamil Quran hadwan bihadwin. Menerjemahkan susunan Al-Quran kalimat per kalimat. Biqadari taqatil mutarjim wa ma tasi'uhu lughatuhu. Sesuai dengan kemampuan sang penerjemah dan sesuai dengan bahasa yang dia kuasai. Wa taqaddama lana anna hadha ghayra jaizin binisbati lil-Quran. Dan telah lewat penjelasan ini tidak mungkin, tidak bisa diterapkan untuk Al-Quran. Kenapa ya ikhwah? Lish? Ajibu ikhwan fillah rahimakumullah rahimakumullah ajibu. Leish. Baik. Ihjaran li nazm al-Qur'an, ikhlalan li ma'nahu, intihakan li hurmatih. Padahal mengurangi nilai bahasa Al-Qur'an itu sendiri, merobek-robek kehormatan Al-Qur'an itu sendiri, ya kan? Enggak bisa. wa ala fardhi zawajiha. Sekarang kalau seadanya itu boleh diterapkan untuk Al-Qur'an, apa jawabannya? Fa hiya laysat min qabili tafsir Al-Qur'an bi ghairi lughatihi. Maka dia tidak bisa dikatakan sebagai tafsir untuk Al-Qur'an bi ghairi lughatihi. Tidak bisa. Tetap tidak bisa. Kenapa? Sekarang antum perhatikan betul ucapan beliau. Li'annaha ibaratun an haikalin lil Qur'an manqusin ghairi tammin. Ya, manqusin ghairi tammin. Dikarenakan terjemah harfiah bi ghairi mithl itu merupakan sebuah ungkapan yang menjelaskan tentang bentuk Al-Qur'an itu sendiri, tetapi dia kurang dan sempurna. Kenapa kok kurang? Ya khairul rahim. Aywa, dikarenakan sesuai dengan kemampuan dia, semampunya dek. Tak mampu kalau untuk semua. Ya sudah semampunya. Kalau ini tak bisa, itu loncati. Itu tak paham, ya itu loncati sesuai dengan kemampuan dia. Makanya mampus rasa. Ucapannya itu kurang, tak sempurna. Kalau tadi terlalu sempurna, sampai tak bisa. Wahadihi turjumah, kata beliau, dan turjumah seperti ini, yaitu harfiyatun bi ghairil mithl lam yatarattab 'alaiha siwa ibdali lafzin bi lafzin akhar yaqumu maqamahu fi ta'dihi ba'dha ma'nahu. Dan turjumah seperti ini itu tidak ada padanya kecuali hanya sekedar mengganti lafaz satu dengan lafaz yang lain. Yaqumu maqamahu, yang menempati kedudukan dia, fitadihi ba'da maknahu, untuk menjelaskan sebagian maknanya. Jadi tidak menjelaskan seluruh maknanya, tetapi menjelaskan sebagian saja, karena disesuaikan dengan kemampuannya. Walaysa fi dzalika syai'un minal kashfi wal bayan. Dan dalam terjemah harfiah bi ghairil mithl seperti ini, itu tidak ada penjelasannya. Lawang yang terjumatun harfiyatun bil mithil saja itu tidak ada penjelasannya. Ya, hanya menjelaskan tentang haikalul Qur'an didatih. Apalagi yang ini. Yang semampunya setengah-setengah. Lawang yang penuh saja. Tidak bisa dikatakan sebagai penjelas. Apalagi yang setengah-setengah. Apalagi tidak jelas. Ya. Baik. La syarahun madlulun, kata beliau, tidak ada syarah yang ditunjukkan pada terjemahnya. Wala bayanun mujmalun, tidak pula ada penjelasan untuk kalimat yang masih global. Wala taqyidun mutlaqin, tadi itu la syarahun madlulun wala bayanun mujmalin wala taqyidun mutlaqin, dan tidak pula ada qaid untuk yang mutlak. Amin. Antum tahu perbedaan antara bayan mujmal dengan taqyid mutlak. Kalau bayan mujmal itu am maksud, am khas. Kalau taqyid mutlak itu mutlakun muqayyad. Apa itu am, apa itu khas, apa itu mutlak, apa itu muqayyad? Saya sikap insyaAllah dalam pembahasan usulun jatuhsir. Kalau ada Al-Quran sifatnya itu umum, mencakup semua, berarti umum. Ada yang namanya khusus. Kalau ayat ini mutlak, yang namanya mutlak itu dikerjakan satu orang sudah cukup mewakili, itu namanya mutlak. Berarti ada takyidnya atau qaidnya. Itu nanti dalam pembahasan usul tafsir. Wal istinbatu ahkamin, dan di dalamnya tidak ada istinbat, pengambilan sebuah hukum. Wala taujihu ma'anin, tidak pula menjelaskan tentang sebuah makna. Wala ghairu dhalika minal umur allati ishtamala 'alayha at-tafsirul muta'arraf, dan tidak pula yang lainnya dari perkara-perkara yang biasa dicakup oleh tafsir yang sudah dikenali. Ya kan, sama saja dengan yang pertama. Tidak ada syarah, tidak ada bayan, tidak ada am tafsir, tidak ada tafyidul mutlaq, tidak ada istinbatul ahkam, wahai tidak ada. Mafhum. Wa'alaikum bihali qanatijina wa'alaikumullah. dua terjemah ini bil mitil wa bi ghairil mitil itu tidak bisa diterapkan sebagai tafsir untuk Al-Qur'an bi ghairil lughati. Paham? Entahainya. Selesai kita membahas terjemahun harfiyyah. Sampai sini selesai. Kalau entah hadis masalah selesai, baru kemudian beliau menjelaskan terjemahun tafsiriyatun lil Qur'an. Sedikit sedikit baru menjelaskan al-farqu bainahum. At-turjumah tafsiriyah lil Qur'an. Turjumah tafsiriyah untuk Al-Qur'an. Sekarang macam turjumah yang kedua. Tadi kan turjumah harfiah dengan dua jenisnya. Tidak bisa dikatakan sebagai tafsir untuk Al-Qur'an bila di luar. Sekarang turjumah tafsiriyah, bagaimana dia? Belum mengatakan. At-turjumah tafsiriyah awil ma'nawiyah. Turjumah tafsiriyah atau ma'nawiyah taqaddama lana. Telah lewat pembahasannya, annaha ibaratun an syarahil kalam wa bayanu ma'nahu bi lughatin ukhra. Dia adalah sebuah ungkapan tentang penjelasan untuk sebuah kalam dan penjelasan untuk maknanya dengan bahasa yang lain. Ingat lu ya, bahasa yang beliau bawakan ini berbeda. Ya, kalau ketika beliau mendefinisikan turjumatun harfiyah, beliau mengatakan apa? Naqlul kalam. Amin. Kalau sekarang turjumatun tafsiriyah, beliau mengatakan syarhul kalam. Sudah tak singgung di awal pembahasan, harus intabih ya, harus tanabbuh wa ta'ammul wa ta'anni wal 'adl wal hilm. Harus pas. Naqlul kalam dengan syarhul kalam itu berbeda. Kalau naqlul kalam selewat, dinukilkan, dipindah saja. Kalau syarhul kalam itu dijelaskan. Paham? Baik. Biduni muhafazatin ala nazmil aql wa tartibi. Tanpa memperhatikan, tanpa menjaga susunan bahasa asal dan urutannya. Wa biduni muhafazat ala jami'i ma'anihi al-muradati minhu. Dan tanpa menjaga semua makna-makna yang dimaukan oleh bahasa asli. Yakni dia terjemahkan secara kesimpulan. Dia baca dulu ayatnya, selesai dipahami, masuk, selesai beres, baru diterjemahkan dengan bahasa dia sendiri. Ya tentunya tidak sama, balaghahnya tidak sama. Ya toh, makna-maknanya semuanya gak sama. Kenapa? Terjemahnya secara kesimpulan sesuai dengan pemahaman dia. Karena babnya sekarang bukan naqlul kalam, tetapi syarhul kalam, menjelaskan. Ya penjelasannya sesuai dengan pemahaman dia. Pemirahuna. Baik. Wadzalika. Nah, sekarang beliau bawakan sisi. Dan hal itu bi annafhamal ma'na alladzi yuradu min al-afl. Hal itu dengan cara kita pahami dulu apa yang dimaukan oleh bahasa asli, yaitu dari bahasa Al-Quran. Kita cek, kita baca. Baik. Selesai kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Misalnya. Selesai. Faham? Oh, faham. Thumma na'ti bihi bitarkibin minal lughatil mutarjam ilaiha yu'addihi ala wifqil ghardil ladhi siqalahu. Aywa. Kemudian kita mendatangkan dengan susunan kalimat yang lain dari bahasa terjemahnya, yakni bahasa kita, ya bahasa kita. Yu'addihi ala wifqil ghardil ladhi siqalahu, yang sesuai dengan tujuan konteks bahasa asli. Jadi kita baca dulu Al-Quran tadi, satu ayat misalnya dari Alif Lam Mim sampai ayat sekian misalnya. Baca, selesai. Kita pahami dulu apa maknanya. Oh ternyata ayat ini itu menjelaskan tentang ini. Baru kemudian kita terjemahkan secara tafsir. Yakni kita jelaskan tujuan dan makna yang dimaukan oleh ayat tadi. Nanti bertakibin akhir kita bawakan dengan susunan yang lain, tentunya dengan bahasa Arab ya ikhwah, ya, dengan bahasa Arab. Kita tidak menyinggung pemindahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, tidak. Paham ya? Dengan menggunakan bahasa Arab. Cuma tidak sama dengan bahasa Al-Quran, dengan bahasa kita sendiri, sesuaikan dengan pemahaman kita. Maksud? Baik, ini yang namanya terjemahan tafsiriyatun ma'nawiyah. Paham ya? Jadi kita baca dulu ayatnya. Selesai. Terus apa yang dimaukan dari ayat ini? Oh, demikian. Salah kita jelaskan. Kejelasan ada namanya tafsir apa? Terjemahan tafsir. Sekarang beliau bawakan satu contoh. Karena itu tidak bingung untuk membedakan kapan dikatakan sebagai terjemah harfiah, kapan dikatakan sebagai terjemahan tafsiriyah. Beliau mengatakan miqdarul farqi baina turjumatil harfiyah wa turjumatil tafsiriyah. Ukuran perbedaan antara terjemah harfiah dengan terjemah tafsiriyah. Wali idahi hadal farqi naqul, untuk menjelaskan perbedaan ini kita katakan. Jadi sekarang beliau bawakan satu ayat. Ayat ini kalau digunakan, diterapkan padanya terjemah harfiah, jadi apa? Kalau digunakan, diterapkan padanya terjemah tafsiriyah, jadi apa? Baru kemudian kita bisa mengetahui, bisa meraba. Ya, bisa meraba. Mana perbedaannya? Oh iya, beliau mengatakan. Misaluhu, contohnya. Qauluhu ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-29. Allah Ta'ala berfirman. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unqika wala tabsutha kullal basti. Dan janganlah kalian menjadikan tanganmu, dan janganlah engkau menjadikan tanganmu maghlulatan ila 'unqika, terbelenggu di atas lehermu. Wala tabsutha kullal basti, dan jangan engkau bentangkan tanganmu selebar-lebar. Ini maknanya. Paham? Maghlulatan ila 'unuqika hakala wala tafsudha kullal basti hakala. Sekarang ditinjau dari dua terjemah ini, kalau dimaknakan dengan terjemah harfiah jadinya kayak apa? Kalau diterjemahkan dengan terjemah tafsiriyah jadinya kayak apa? Beliau mengatakan binnazar ila terjemahatin harfiah. Sekarang kita lihat menerjemahkan ayat ini dengan terjemah harfiah jadinya kayak apa? La ata bi kalamin yadullu ala, maka sang penerjemah yang menggunakan terjemah harfiah dia akan mendatangkan sebuah ucapan yang menunjukkan akan annahi an rabtil yadi fil uruq wa an maddiha ghayatul maddi, maka dia akan mengambil terjemah ayat ini menunjukkan akan larangan naruh tangan di atas leher dan membentangkan tangan selebar-lebar. Itu tidak boleh. Katanya cukup. Katanya apa? Ayat ini. Wala taja'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsudha kullal basti. Annahu yadullu 'ala tahrim. Haram ya. Tuh, sadu. Jadi atau gini tidak boleh, atau begini tidak boleh. Apa ini? Gini aja. Hah? Ini kalau jangan menggunakan terjemah harfiah. Beliau mengatakan, wa mithlu hadha at-ta'bir fi lughati al-mutarjam ilayha. Ungkapan seperti ini ditinjau dari segi bahasa dia sendiri. Rubbama kana la yu'addil ma'na alladhi qasadahu al-Qur'an. Itu tidak bisa menyampaikan tujuan yang dimaukan oleh Al-Qur'an. Enggak mungkin ayat ini dibawakan ke pengertian seperti itu, enggak mungkin. Bahkan kadangnya tangkir sahibu tilkan luhu, bahkan pemilik bahasa tadi, yakni yang menerjemahkan bahasa Al-Quran tadi, itu mengingkari yang seperti itu. Enggak mungkin lah dengan terjemah harfiah dia sendiri yang menerjemahkan, dia sendiri yang mengingkari. Enggak mungkin bahasa kayak gini, masuk Allah melarang kita seperti ini. Enggak mungkin, ya kan? Bukan mungkin. Sahibu tilkan luhu hadal wadah, mengingkari hal seperti ini. Allah yanha anhu Quran, yang dilarang oleh Quran. Tak mungkin dia akan merasa heran, takjub, yastaghrib, wa ya'jab. Dia akan merasa janggal, merasa ganjil. Kata Al-Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj rahimahullah la ya'ti bi amdi syad illa rajulun syad. Tidak ada orang yang membawakan perkara yang ganjil, mereka dia adalah orang yang ganjil. Wah, berarti tidak beres pemahaman saya ini. Masa Al-Quran melakukan seperti ini? Tidak mungkin. Wa yaqulu bi nafsihi, dia akan berkata pada jiwanya sendiri, innahu la yujadu aqilun yaf'alu bi nafsi hadzal fi'l alladhi naha anhu Al-Quran. Tidak ada orang yang waras akalnya yang melakukan hal seperti ini yang dilarang oleh Al-Quran. Kata dia, enggak mungkin. Masa orang seperti ini dilarang. Orang begini itu dilarang. Bahaya. Ya, dia sendiri yang ngomong sama jiwanya sendiri ketika membaca ayat ini. Oh iya, enggak mungkin seperti itu. Li'annahu musirul dhahik 'ala fa'ili. Dikarenakan hal itu bisa memunculkan tertawa atas pelakunya, akan ditertawakan nanti ketika ngotot-ngotot lama. Dia membaca ayat ini, wala taj'alnika maghlulatan ila 'unuqika wala tabsudha kullal basti, menunjukkan kepada jinakum ma'asyar muslimin, katanya enggak boleh begini, enggak boleh begini. Ketawa semuanya. Wah, ini kiai dah enggak beres katanya. Berwati. Kenapa? Dia hanya menggunakan kecanggihan bahasa dia sendiri saja. Naam. Wasikhriyatu minhu, dan akan menyebabkan dia itu dilecehkan. Nah, iya, enggak mungkin. Masa aturan itu seperti itu? Istimbatnya salah. Wala yajuru bi khuldi sahib hadhihi al-lugha al-ma'na alladhi aradahu al-Qur'an wa qasadahu min wara'i hadha at-tashbih al-baligh, kata beliau. Dan pemilik bahasa ini, kalau dia tetap memegangi bahasanya, maka dia tidak akan bisa mencapai makna yang diinginkan oleh Al-Qur'an dan yang dimaukan oleh Al-Qur'an dengan membawakan permisalan yang dalam ini. Coba bayangkan Al-Qur'an itu membawakan dengan permisalan-permisalan bil amsilah, ya, dengan contoh-contoh bil tasybih bil amik al baligh. Nah, jadi kalau dengan menggunakan terjemah harfiah yang pada ayat ini enggak cocok, ya, enggak beres artinya, malah ketawa orang itu. Sekarang kalau diterjemahkan dengan terjemah tafsiriyah, yakni dibaca dulu ayatnya dari awal sampai akhir, diputar-putar, lihat siasnya, lihat jibaknya, bagaimana siasnya ini, konteksnya bagaimana, lihat tafsirnya. Oh, ternyata ayat ini menunjukkan demikian. Kemudian dia jelaskan, dia belum mengatakan, binnazar ila turjumatin tafsiriyah, kalau dilihat dari segi turjumah tafsiriyah, فَإِنَّهُ يَأْتِي بِاللَّهِ عَنِ التَّبْذِيرِ وَالتَّقْتِيرِ, maka dia akan membawakan istimbat, larangan untuk tabdir dan taktir. Tabdir itu berlebihan, terlalu royal dalam mengeluarkan harta, dan taktir yaitu pelit. Jadi yang dimaukan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ أَيْ النَّهْيُ عَنِ anis taktir. Tidak boleh begini, yakni tidak boleh pelit. Tangannya sampai pada tingkat di taruh di lehernya, sembunyikan. Tidak mau ngasih, saking pelit. Dan juga larangan untuk tabzir, wala tabsudha kundal basti, yakni tidak boleh langsung ini keluar, minta apa keluar, mau apa, kasihkan, sampai tidak tersisa kecuali batinnya tadi. Wala tabzir tabzira inal mubadzirina kami ikhwan syayatin, ya kan? Nah, ini kalau binnazar ila terjemah tafsiri. Musawwirin itu ra-nya double. Baik. Soal musawwirin. Musawwirin bi suratin syani'atin yanzur minha al-insan. Yang kemudian sang penerjemah ini itu membawakan dengan gambaran yang mengerikan yang membuat orang pelan. Yakni pembahasan masalah pelit dan juga masalah mubadir, itu dia gambarkan, dia jelaskan dengan permisalan dia sendiri yang menunjukkan orang tuan. Hasbama yunasibu usluba tilka lugha al-mutarjam ilaiha, sesuai dengan gaya bahasa dia sendiri. Wa yunasibu ilfa man yatakallamu biha, dan sesuai dengan keinginan orang yang mengucapkan. Yakni jadi ketika dia membaca ayat ini, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsudha kullal basti ketika dia baca ayat ini dari awal sampai akhir, diputar-putar, diteliti, lihat jubahnya, lihat siapnya, ini konteks apa, lihat tafsirnya, wa ila akhirihi, jelas ternyata ini larangan dari perbuatan mudzir dan larangan dari perbuatan pelit. Kemudian dia terjemahkan dengan terjemah tafsiriyah, dengan menggunakan gaya bahasa dia sendiri dan menggunakan misal yang dia bawakan sendiri. Mungkin bentuknya bukan gini lagi. Permisalannya bukan gini atau begini, mungkin yang lainnya yang bikin orang itu apa? Lari. Wahada. Maksud, sekarang belum bawakan. Wa min hada. Maka dari sini, ya tabayyan, jelaslah. Annal gharza alladhi aradahu Allahu min hadhihi al-ayah. Tujuan, maksud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini, yakunu mafhuman bi kulli suhulatin wa wuduh fi turjumah at-tafsiriyah. Itu bisa dipahami dengan jelas, gamblang, mudah kalau kita melihat terjemah tafsiriyah. Ya kan? Jadi maksud Allah taala itu melarang ini dan ini itu bisa diketahui dengan terjemah tafsiriyah. Duna turjumatil harfiyah, bukan pada terjemah harfiyah. Paham? Memang betul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'qiluha illa al-'alimun." Ya kan? Bama yaqiluha illa al-'alim. Tidak ada yang memahami Al-Qur'an kecuali orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, betul. Jadi semua kebanyakan dalam Al-Qur'an itu dibawakan permisalan-permisalan. Dan tidak ada yang memahami permisalan seperti ini illa al-'alim, kecuali orang-orang yang berilmu. Paham ya? Yakni mengetahui betul-betul tafsir Al-Qur'an tadi sehingga dia bisa membawakan terjemah yang sesuai dengan itu. Terjumatun tafsiriyah ma'nawiyah. Wahajara. Iza ulimahat. Maka apabila telah diketahui hal ini, asbaha minas sahli alaih. Wa'ala kulli insanin ayyakul. Asbaha. Itu termasuk daripada saudaranya. Minakwatiman. Dayakana Allah Sufyan. Minakwatiman. Saudaranya siapa dia? Inna. Masya Allah, marah-marah nanti ibunya dia. Woi, dia aku anaknya Inna. Tak yang melahirkan dia. Min akhwati man? Kana. Tayyib, bermaksud dari saudaranya kana menunjukkan makna tauqit. Pakai tak tauqit ai al-waqt. Waktu. Asbaha ai sobahan. Waktu pagi. Kalau kita artikan di sini, nah inilah kalau kita pakai terjumatun harfiyah nanti jadinya falamma tala'a asy-syams sabahan, ketika sudah muncul matahari pada pagi, minasah li alaina, kita menjadi muda wa hakadha. Khata'un fahish. Ya kan? Itu takrib paham saja. Dalam bahasa Arab juga demikian. Jangan antum matikan secara latar like, tapi antum matikan secara kesimpulan. Antum baca dulu, tahu artinya masing-masing, antum tunjukkan dengan bahasa antum sendiri. Mahum. Baik. Berarti asbah di sini memiliki makna sara. Ai sara min as-sahli 'alaihi. Baik. Maka jadilah sesuatu yang mudah untuk kita. Wa'ala kulli insanin an yaqul, dan juga mudah untuk semua umat manusia, boleh bagi dia untuk mengatakan bi jawazi turjumatil Qur'an turjumatan tafsiriyatan biduni ayyataraddada adna taraddudin. Dia bisa mengatakan boleh bagi kita untuk menerjemahkan Al-Qur'an dengan terjemah tafsiriyah, ya, tanpa adanya keraguan sedikit pun. Biduni ayat radadat adana radadat ay bila syakin walaray, yakni tanpa keraguan lagi. Fa inna turjumatal Qur'an turjumatan tafsiriyah laisat siwa tafsirin lil Qur'an al-Karim bilugatin ghairi lugatihi allati nazala biha. Dikarenakan turjumah menerjemahkan Al-Qur'an dengan turjumah tafsiriyah, laisat siwa, tidaklah ada di situ melainkan menafsirkan Al-Qur'an dengan bahasa selain bahasa Al-Qur'an yang dia turun dengan. Maksudnya, oh ini. cukup baik. Ini pembahasan tentang terjumatun tafsiriyah. Sekarang beliau bawakan perbedaan antara terjumah tafsiriyah dengan terjumah harfiyah. InsyaAllah, aku sudah melihat ke... Wah, setelah semua dulu ya? Pada melihat, lanjut. Tahunnya gimana? Labas, sayyid. InsyaAllah, kita lanjutkan pembahasan pada pertemuan berikutnya tentang perbedaan antara tafsir dan terjemah tafsir. Tapi perbedaan antara terjemah harfiah dan terjemah tafsiriyah ma'nawiyah sudah lewat dengan contoh tadi. Ya, beliau bawakan tentang tafsir dan terjemah arti tafsir. Berarti menunjukkan apa ya ikhwah? Apa bedanya? Tutup juga pemahamannya. Gimana? Berarti menunjukkan terjumatun tafsiriyatun ma'nawiyyah dakhilatun fi maddah at-tafsir. Jadi yang bisa digunakan dalam masalah tafsir itu terjumatun tafsiriyah, bukan terjumatun harfiyah. Namanya saja terjumatun tafsiriyah. Dikatakan sebagai terjumah dikarenakan dia tidak memakai bahasa Al-Qur'an. Dikarenakan tafsiriyah, dikarenakan dia menjelaskan tentang Al-Qur'an. Fafham hadza wa ta'ammalu ya ulil albab. Mufhum? Baik, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini pembahasan terakhir, ya. Pembahasan terakhir dari mufassir. Setelah membawakan perbedaan antara tafsir dan terjemah tafsiriyah, kemudian syurut terjemah tafsiriyah, baru masuk pembahasan al-marhalatul ula di bab tafsir. Ini tafsir di ahdi sahabat, di ahdi rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nanti kita akan rekreasi ke zaman onta. Kita bawa antum nanti ke zamannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Sayyid barakallahu fiikum nakhsabu wa subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qabulu wa